Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita insyaallah masuk pada bab yang baru pada kajian sore hari ini, kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab istina'ul mal, bab usaha memperbanyak harta. Jadi barakallahu fikum, yang namanya hidup di dunia ya tidak terlepas dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, nikmat duniawi maupun ukhrawi. Nikmat ukhrawi berupa keimanan, keislaman yang baik di atas sunnah, istiqomah sampai akhir hayat, itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya, tidak semuanya mendapatkannya. Adapun nikmat duniawiyah, semua orang akan mendapatkannya. Hanya saja dari mereka ada yang sedikit, ada yang pertengahan, ada yang banyak. Barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab istina'ul mal, usaha memperbanyak harta. Ya. Maka di sini dibahas dalam Islam. Dikarenakan dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah sendiri menyatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan engkau jangan melupakan dirimu dari bagian duniamu. Maksudnya orang boleh bekerja, boleh menikmati dari harta dunia karena memang Allah Subhanahu wa taala membolehkan. Yang dilarang adalah dia tajahud. Ya, pura-pura zuhud, pura-pura tidak butuh. Padahal barakallahu fikum, dia mendapatkan banyak nikmat. Sehingga dia seakan-akan jadi orang yang termiskin, yang warok, yang zuhud. Barakallahu fikum, namun ternyata ya, dia tidak mensyukurinya. Barakallahu fikum. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim qala, beliau berkata, haddatsana Hanash ibn al-Harith, telah menceritakan kepada kami Al-Hanash ibn al-Harith an abihi, dari ayahnya Al-Harith. Qala, beliau berkata, kana ar-rajulu minna, dahulu ada seseorang di kalangan kami, tuntaju farasuhu, kuda tunggangannya melahirkan, fayanharuha, lalu dia menyembelihnya. Fayaqul. Kemudian dia mengatakan, ana aish hatta arkabahad. Sayalah yang selama ini barakalikum hidup dalam keadaan yang menanggung kuda tersebut sampai aku pun menaikinya, menungganginya. Faja'ana kitab Umar. Maka datang kepada kami sebuah surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau saat itu menjadi Amirul Mukminin. Beliau menyatakan dalam suratnya, an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Hendaknya kalian memperbaiki apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian, karena pada sesuatu ada masa istirahat, ada masa rehat. Barakallahu fikum. Hadis ini sahih. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, sebelum masuk faedah pada hadis ini, kita baca juga hadis yang setelahnya yang masih ada kaitannya dengan hadis sebelumnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Walid, telah menceritakan kepada kami Abdul Walid, qala, beliau berkata, haddatsana Hammad ibnu Salamah, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah, an Hisham ibni Zaid ibni Anas ibni Malik, dari Hisham bin Zaid bin Anas bin Malik, an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik, anin Nabi alaihi salatu wassalam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha fal yaghrisha. Barakallahu fikum. Kata beliau, apabila hari kiamat bangkit terjadi dalam keadaan di tangan salah seorang dari kalian masih memegang fasilah, yakni an-nahlah as-saghirah, kurma yang kecil, pohon kurma kecil. Fa'ini sato'a Allah takuma, kalau kalian mampu sebelum ya hari kiamat bangkit, mampu untuk menanamnya, falyaghrisha, maka tanamlah ya pohon kurma, yakni menambah harta sebelum hari kiamat. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang bisa diambil dari dua hadis tersebut, faedah dari hadis yang pertama tadi, barakallahu fikum, faedahnya adalah yang pertama, al-haddu ala istithmar wa tamwilil mustaqbal min ghairi ma israfin fi dzalik. Anjuran untuk mengembangkan usaha untuk masa depan dengan catatan tanpa ada israf, unsur berlebihan. nanti akan disampaikan, akan terlihat anjurannya ini seperti apa. Apakah semata-mata memperbanyak? Barakallahu fikum. Yang dimaksud di sini adalah al-hasu al-astina ilmal biturqil masyru'ah. Anjuran untuk memperbanyak harta dengan jalan, dengan cara yang disyariatkan. Yakni al-wasat al-adl al-khiyar, dengan cara pertengahan, adil dan memilih, memilah. Maka dia memperbanyak, yakni mengembangkan hartanya itu tanpa ada unsur ifrat atau tafrit, berlebih-lebihan, boros. Dia memperbanyak, mengembangkan hartanya, namun tujuannya untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Atau tujuannya untuk membanggakan diri. Dia menahan harta, tidak mau berzakat di saat sudah mencapai nisab dan haul. Maka dalam Islam, yang diperbolehkan untuk memperbanyak harta, yakni mengembangkan usaha, itu ada tujuan di balik itu. Barakallahu fikum. Tujuannya adalah ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang dia miliki. Dengan dia mengembangkan harta yang belum bisa umroh atau haji, dia pakai untuk haji. Yang sebelumnya belum bisa berinfak, bersedekah, dia sedekahkan. Yang sebelumnya belum pernah menyantuni anak yatim atau armilah para janda, maka dia menyantuninya. Barakallahu fikum. Maka di sini ada hikmah di balik itu, tujuan yang terpuji, bukan asal memperbanyak harta, oh berarti ya disyariatkan, tetapi tidak memandang tujuannya di balik itu. Di sini ketika salah seorang dari rakyat Amirul Mukminin radhiyallahu anhu memiliki seekor kuda, setelah melahirkan anaknya disembelih kuda tersebut. Di sini ditegur oleh Amirul Mukminin dengan sebuah surat yang berita tersebut telah sampai kepada beliau. An aslihu ma razaqakumullah, hendaknya kalian memperbaiki kesalahan kalian dari apa yang telah Allah berikan, yang Allah rezekikan kepada kalian. Fa inna fil amri tanaffusan, karena pada sebuah perkara itu ada waktu istirahat. Maknanya jangan kemudian kuda tersebut ya barakallahu fikum kemudian disembelih, ya sembelih, sehingga memutus untuk mengembangkan banyaknya kuda yang nanti bisa dimanfaatkan, ya bisa dia berikan, infakkan di jalan Allah untuk jihad, atau dia pinjamkan, berikan kepada fuqara wal masakin untuk menarik baja, ya karena terkadang pakai kuda, terkadang pakai bakor sapi, kadang pakai unta, ya jadi bukan kemudian diputus begitu saja sia-sia. Nah keinginan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya berhenti sejenak itu kudanya, rehat dengan melahirkan, istirahat dulu, biarkan dulu, ya, baru nanti bisa ditunggangi lagi. jangan menyia-nyiakan harta. Ya, dikarenakan tidak boleh seorang itu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Apalagi barakallahu fikum, dia masih membutuhkannya. Dalam keadaan kaum muslimin masih bisa memberikan manfaat. Ya, mendapatkan manfaat dari kuda tersebut. Manakala kuda tersebut diinfakkan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis yang pertama tersebut, al-hasu 'alal amal bi khairayid dunya wal akhirah, anjuran untuk beramal demi kebaikan dunia dan akhirat. Kebaikan dunia, dia menjadikan apa yang ada pada dirinya dari harta itu untuk wasilah, perantara menuju akhirat. Maka di dunia mendapatkan kemanfaatan dan berkah, di akhirat menuai hasilnya. Barakallahu fikum. Kalau seseorang tadi yang ditegur oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya seandainya tidak menyembelih, membiarkan nanti berkembang, berkembang dan masih bisa ditunggangi lagi, insyaallah ya akan banyak manfaatnya untuk dunia maupun akhirat, untuk kemaslahatan kaum muslimin dan untuk amalan akhirat dia. Barakallahu fikum. Maka di sini ada faedah yang berikutnya, an-nahyu an idha'atil mal, larangan untuk menyia-nyiakan harta. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang berikutnya, bayan annahu la rahbaniyah fi dinillahi ta'ala. Pada hadis tersebut ada larangan membujang menurut tinjauan agama Islam. Di sini dengan menyembelih induk dari kuda yang melahirkan tadi, maka otomatis ya dia barakallahu fikum membiarkan anaknya untuk sendirian. Maka seperti ini dilarang ya, seorang itu membujang dari si lain, diambil dari faedah hadis tersebut. Karena dalam Islam disebutkan la sarurah fil Islam, tidak boleh ada sikap membujang dalam Islam, tidak mau nikah atau kerohiban jadi pendeta yang katanya orang suci yang tidak butuh menikah, namun ternyata di balik itu banyak pelecehan kedzaliman. Dan dalam Islam dilarang untuk memotong segala sesuatu dari perkara yang di situ ada anjuran, ya, ada syariat, ada kehalalan untuk menikmatinya. Seperti kebiri, tidak boleh, haram hukumnya. Hewan dikebiri pun tidak boleh. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian pada hadis yang kedua, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diambil faedah di situ. Barakallahu fikum. Bolehnya seseorang berusaha memperbanyak harta. Namun untuk tujuan yang syar'i. Di sini Nabi menyatakan, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Di saat hari kiamat bangkit, sementara di tangan salah seorang dari kalian masih ada fasilah, pohon kurma yang kecil. Fa in istata'a alla taquma. Kalau kalian mampu sebelum datangnya hari kiamat itu, ya, untuk menambah, menanam lagi, hatta yang risah sehingga kalian bisa menanamnya, dia bisa menanamnya, fal yughrisah, maka hendaknya menanamnya. Suatu ketika, barakallahu fikum, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ubay, dia menyatakan, "Ma yamna'uka an taghrisa ardhak?" Apa yang mencegahmu untuk menanami pekarangan rumahmu atau kebunmu? Faqala lahu Ubay, maka Ubay menyatakan, "Ana syaikhun kabir amutu ghadan." Saya ini sudah tua, sementara besok saya sudah mati. Falimada aghrisu ardi, maka untuk apa saya menanami tanaman-tanamanku, menanami sawahku, lahan kosongku, wala antafi'u biha, sementara saya tidak bisa mengambil manfaat dengan menanam tersebut, walan udrika awana fimariha, sementara bisa jadi saya mati, meninggal sebelum ya pohon yang ditanam tersebut berbuah. Maka Umar bin Khattab menyatakan, "A'zimu alaika latagrisannaha." Aku menekankan kepadamu supaya engkau benar-benar menanamnya. Maka Huzaimah bin Thabit barakallahu fikum, beliau menyatakan, "Falaqad ra'aitu Umar bin Khattab yaghrisu habiyadihi ma'a Ubay." Maka sungguh setelah itu aku melihat Umar bin Khattab, beliau menanam lahan yang kosong tersebut dengan tangan beliau sendiri bersama Ubay. Barakallahu fikum. Adda ba'du sahabah ar-rajul ya'malu fi islahi ardihi amilan min ummalillah. Maka sebagian para sahabat akhirnya menunjuk seseorang untuk mengerjakan, memperbaiki lahannya, ya, supaya menjadi pelayan-pelayan atau orang-orang yang beramal untuk Allah. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis tentang, ya, faedah, ya, keutamaan menanam sebuah pohon yang kemudian pohon yang dia tanam itu sebagai sedekah untuk seseorang atau hewan. Hewan memakan buah-buahan atau tanamannya. Orang yang lewat entah tetangganya memetik buahnya, dia sedekahkan. Maka itu termasuk barakallahu fikum perkara yang mendatangkan manfaat. Dan dalam Islam, ya, tidak boleh meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Nabi menyatakan, "La tahqiranna ahadukum minal ma'rufi syai'an." Janganlah salah seorang dari kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Barakallahu fikum. Jadi jalan-jalan kebaikan itu banyak. Tidak hanya sholat saja, tidak hanya taklim saja, tidak hanya baca Al-Quran saja. Banyak jalan-jalan kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada hadis yang kedua ini kaitannya dengan bab istina'ul mal, usaha memperbanyak harta, yakni dengan seseorang menanam pohon. sebelum hari kiamat datang, selama dia masih hidup, namun di balik itu dia meniatkan ada manfaat yang nantinya dia petik nanti di akhirat ganjarannya, pahalanya, maka lakukanlah walaupun hanya sekedar menanam pohon yang bisa dimanfaatkan, lombok nanti untuk nyambel, ya, tomat untuk nyambel misalkan, jagung untuk bakar-bakar dan semisalnya, maka silahkan. Barakallahu'alaikum. Dan di sini tidak mesti harus bermanfaat untuk dirinya, karena Umar Khattab yang mengingatkan Ubay tadi, walaupun tidak untuk dirinya. Barakallahu'alaikum. Walaupun tikus, hama yang memakannya, ya sudah, ya, itu sudah rezekinya tikus tersebut. Walaupun di sisi lain ada, ya, anjuran untuk membunuh hewan-hewan yang fasik, di antaranya tikus, kalajengking, ular, burung gagak, burung pemakan bangkai, tokek, cicak, dan hewan-hewan yang membahayakan. Barakallahu. Baik. Dan faedah yang bisa diambil dari hadis yang kedua, al-hasu ala ta'ah ila akhiri lahdatin minal hayah. Anjuran untuk tetap berada di atas ketaatan walaupun dia mengalami akhir dari masa hidupnya. Walaupun sudah tua. Justru lebih tua, ya, lebih mendekati kepada kematian, dia lebih giat dalam ibadah. Bukan bau tanah, tapi malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Baik, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup sampai di sini, insyaallah bisa dipahami dengan baik. Jadi usaha memperbanyak harta dilihat dari niatnya. Kalau niatnya ada niat yang baik di situ, maka dianjurkan. Kalau tidak, maka bisa terjatuh dalam ifrat, berlebihan atau tafrid, meremeh. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi ilahuna, wa akhiru da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu.